Batanglah sari yang tumbuh di ladang, tumbuh sarum pun dia tengarai. Malie adia parui dan kanyang, indahlah tantunan kaden awai. Malie adia parui dan kanyang, indahlah tantunan kaden awai. Marilah adik undaki kamari, nak den disiangkan yo kata lingo. Ko itu bana niai di hati, kenai tari mojo hati suko. Elok di rumah disalasaikan, katokan dulu ka urang tua. Batanglah sari yang tumbuh di ladang, tumbuh sarum pun dia tengarai. Malie adia parui dan kanyang, indahlah tantunan kaden awai. Malie adia parui dan kanyang, indahlah tantunan kaden awai. Sayang, nak den bisi akan ayo kata lingong. Ko itu bana niai di hati, kenai tari mojo hati suko. Elok di rumah disalasaikan, katokan dulu ka urang tua. Sayang, nak den bisiakan ayo kata lingong. Ko itu bana niai di hati, kenai tari mojo hati suko. Elok di rumah disalasaikan, katokan dulu.